Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'in. Qala rahimahullahu ta'ala al-hal, qala ibn Jurrum, al-hal huwa al-ismul mansub al-mufassil liman bahama min al-hay'at nahu qalika ja'a zaidun raqiban wa raqibtu al-farasa musrajan wa laqitu abdallahi raqiban wa masba dhalik wa la yakunu al-halu ila nakiratan wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam wa la yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, qala ma'alif rahimahullah, babul hal. Al halu fil lughati huwa ma yakunu ala syai'. Hal dalam bahasa artinya adalah keadaan yang sesuatu sedang ada di atasnya. وهو مذكر لفظا مؤنث معنا. حال itu lafadznya lafadz mudzakkar, ya tidak ada tanisnya, tidak ada tanda-tanda muannatsnya. Salafat dia mudzakkar tetapi muannath makna, tapi maknanya adalah muannath. Wa hadha huwa al-afsah, ini yang paling pasti. Taqulu al-halul ula, wala taqul al-halatul ula. Tidak perlu pakai tak marbutah. Tidak perlu pakai tak ta'nits. Tidak perlu al-halatul ula, tapi cukup al-halul ula. Mana al-masyhur fi ta'biri inda kathiri minan nas al-halatul ula. Padahal yang masyhur dalam ungkapan yang diucapkan manusia, banyak manusia, al-halatul ula. Wa yakulun illa fi hadihil halah. Tapi itu tidak fasih. Apa yang diucapkan mereka tidak fasih. Walakinnal afsah an taqula al-halul ula. Wa taqulu fi hadhil hali. Tidak perlu pakai ta'ni. Wa la taqul fi hadhil halati. Tidak perlu. Cukup fi hadhil hali. Intinya al-hal itu adalah lafadznya lafadz mudzakkar tapi maknanya mana, sehingga ketika dikasih na'at, na'atnya mu'annas. Falhalu fil lughati huwa ma yakunu alaihi asyai, ya keadaan yang sesuatu sedang ada di atasnya. Insanun maridun, seorang sakit. Takulu haluhu maradun, ya keadaan dia sedang sakit. Sahih. Takulu haluhu sahih. Kalau dia sedang sehat, maka kita katakan, kamu katakan haluhu sahih. Hakada. Itu secara bahasa. Lakin fil istilah, dalam istilah nahwiyin alinahu, yaqulu al-mu'allif huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min al-hay'at. Hal adalah isim yang pertama, mansub yang kedua, al-mufassir liman bahama min al-hay'at. Yang ketiga, dia menafsirkan, menjelaskan apa yang masih samar dari keadaan sesuatu. Sehingga isim yang pertama, mansub yang kedua dan ketiga adalah dia menafsirkan, menjelaskan keadaan sesuatu yang masih mubham, yang masih samar. Ini hal. Faqauluhu huwal ismu. Dia adalah isim. Afadana annal fi'la la yakunu halan. Maka memberikan faedah kepada kita bahwasanya fi'il tidak mungkin menjadi hal. Hal itu harus isim. Cuma isimnya nanti isim sharih atau isim muawwal. Isim-isim sharih atau isim muawwal. Wa ma qalul qa'il jaa'a Zaidun yuharwilu. Jaa Zaidun yuharwilu. Fa innal fi'la yuharwilu. Fi'il mudhari' yuharwilu laisa huwal hal. Dia bukan hal. Kenapa dia fi'il? Fi'il tidak bisa jadi hal. Balil halu fil jumlah. Hiyal jumlah, tapi hal adalah jumlah. Jumlah fi'liyah dari fi'il dan fa'il. Ya, fi mahal nasab hal. Qala rahimahullahu ta'ala, qaluhu mansub. Isim, kemudian mansub. Kharaja bidharika al-marfu'u wal-majrur. Keluar darinya marfu dan majrur. Tidak mungkin isim marfu jadi hal. Tidak mungkin majrur jadi hal. Walakul kalau kamu katakan, marartu birajulin qa'imin. Qa'imin. Faqa'imun laisat hal. Qa'im, isim bukan hal. Iya. Kenapa? Karena dia majrur. Qa'imin, majrur. Wa in kanat fil waqi'i wasfan li hadzal rajul. Walaupun secara hakikat, kalau secara makna, secara arti, itu adalah sifat dari keadaan seseorang berdiri. Walakinnaha laysat bihal. Tapi menurut ahli nahu, dalam istilah nahu, itu bukan hal. Hal itu harus mansub. Walaupun secara makna dia mungkin menerangkan keadaan sedang berdiri, tapi dalam i'rab, istilah nahawiyin, dia bukan hal. Hal itu harus isim mansub. Walakul tal kamu katakan Zaidun qa'imun. Faqa'imun laisat bihal. Ayatan. Zaidun qa'imun. Qa'imun bukan hal. Walaupun tadi secara makna menerangkan keadaan Zaid sedang berdiri. Tapi dalam i'rab, dalam istilah nahwiyin, dia bukan hal. Limadha, kenapa? Li'annaha laisat mansubatan. Karena dia bukan isim mansub. Ya, ini harus. Yang kedua harus mansub. Lakin law qulta jaa Zaidun raqiban. Jaa Zaidun raqiban. Raqiban hal. Baru raqiban itu adalah hal. Ya, karena dia li'annahu ismun mansub. Ini isim kemudian mansub. Berikutnya qauluhu al-mufassiru yani al-muwaddihu, yang menjelaskan qaulu liman bahama makhud mil ibham yani lima khafiya mil hayat. Ini hayah asyai yang masih, yang menafsirkan liman bahama apa yang masih samar, yang tersembunyi, yang samar dari keadaan-keadaan sesuatu. Isim mansub yang menerangkan, menjelaskan apa yang masih samar dari keadaan sesuatu. Permasalahan contohnya idza qulta jaa Zaidun raqiban. Raqiban, perkataan kamu raqiban, jaa Zaidun. Sudah terima sempurna. Tapi ucapan kamu tambahan raqiban, Yazid Rakiban. Rakiban ini bayanta hayata Zaidin inda majihi. Ucapan kamu Rakiban ini adalah kamu menjelaskan keadaan Zaid ketika datangnya. Ya Zaid. Zaid datang. Bagaimana datangnya? Kamu terangkan dengan Rakiban. Engkau jelaskan keadaan Zaid ketika datang itu dengan berkendaraan. Walaqul ta'ala kamu katakan ja'a Zaidun faqab. Sampai kalimat sampai situ. Ja'a Zaid. Lam na'rif hal ja'a rakiban, hal ja'a masyian, hal ja'a mahmulan, la nadri. Kalau kamu katakan cuman ja'a Zaid, Zaid datang. Sampai situ. Kita tidak tahu apakah datangnya berkendaraan, atau datangnya berjalan kaki, atau bahkan dia datangnya dibopong, digotong. Nanti kita tidak tahu. Tapi faidha qulta rakiban, tapi kalau kamu katakan ja'a Zaidun rakiban, fassarta man bahama milahiyah. Kamu tafsirkan, jelaskan apa yang masih samar dari keadaan Zaid. Jadi Zaid datangnya dalam keadaan berkendaraan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa taqribu dhalika, dan untuk pendekatan agar mudah dalam mencari Rabbnya, anal hal taqa'u jawaban li kaifa. Hal itu tandanya adalah bisa menjadi jawaban bagi kaifa. Ja'a Zaidun rakiban. Ya, apa i'rabnya rakiban? Kalau bisa menjadi jawaban dari kaifa, kaifa ja'a Zaid rakiban. Oh, berarti dia hal. Hal itu adalah tandanya dia bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan kaifa. Liannaka law qulta ja'a Zaid. Kalau kamu bilang ja'a Zaid, kalau kamu khatab orang yang kamu ajak bicara berkata kaifa ja'a, taqulu rakiban. Dia bertanya, yang diajak bicara bertanya, gimana datangnya dia? Kamu bilang rakiban. Berarti rakiban ini apa? Hal. Fahadha taqribun laha. Ini adalah pendekatan untuk memahami dan mencari ya hal. Caranya satu kalimat itu adalah hal, dia isim, mansub, dan bisa menjadi jawaban dari kaifa. Qala uraqibtul farasa musrajan. Yani maudu'an alaihi suruj. Aku menunggangi kuda dalam keadaan berpelana. Yani telah diletakkan pada dia pelana. Berarti musrajan adalah hal faras, hal dari kuda, hal dari maf'ul bih. Al-Mu'allif rahimahallahu ta'ala ata bil misali tsani, beliau mendatangkan contoh yang kedua ini liyubayyana lana, untuk menjelaskan kepada kita annal hala, bahwasanya hal takunu minal fa'il wa takunu minal maf'ul bih. Kadang hal itu ada untuk menjelaskan keadaan fa'il, kadang untuk menjelaskan keadaan maf'ul. Ja'a Zaidun rakiban, hal menjelaskan keadaan fa'il. Hadihi hal minal fa'il. Rakibtul farsa musrajan, ini hal menjelaskan keadaan maf'ul, hal dari minal maf'ul bih. Qala rahimahullahu ta'ala wa taqulu nazartu ila syajarati muzhiratan. Nazartu ila syajarati muzhiratan. Muzhiratan di sini juga hal, hal dari isim majrur. Ila syajarah, hal dari sajarah, sajarah isim majrur. Berarti idzan fal hal, hal ta'ti minal fa'il, kadang datang sebagai penjelas fa'il, keadaan fa'il, wal maful bih kadang datang sebagai penjelas keadaan maful bih, wal majrur dan kadang menjelas isim yang majrur. Nah, Allah a'lam. Wassalamualaikum.